Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Masih kita pada pembahasan tentang wujubul iman bi annallaha fawqas samawati mustawin ala arsyhi wa annahu ma'a khalqihi bi ilmihi. Wajibnya beriman bahwasanya Allah di atas langit beristiwa di atas arsy-Nya dan Dia itu Allah Subhanahu wa taala bersama dengan makhluk-Nya dengan ilmunya. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca qaulul muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kita lanjutkan dengan membaca syarah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Qala rahimahullah asy-syarhu hadzal faslu ahammu fusuli hadzal kitab. Pasal ini adalah pasal yang terpenting dari kitab ini. Wa huwa mutabiqun lima taqaddama fi awwalil kitab. Dan pasal ini sesuai dengan apa yang telah lalu disebutkan di awal kitab. Yaqulu rahimahullah, itu muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, waqad dakhala fi ma dzakarnahu min al-imani billah al-imanu bi annahu subhanahu wa ta'ala fawqa as-sama'i fawqa arsyhi ba'inun min khalqihi. Dan telah masuk ke dalam apa yang telah kita sebutkan tentang keimanan kepada Allah, yaitu beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala fawqa as-sama', di atas langit, fawqa arsyhi ba'inun min khalqihi, bahwasanya Allah di atas arsy-Nya terpisah dari makhluk-Nya. Ini ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang ada di dalam matan. Qala syarih rahimahullah, wa hadza thabitun bin nas min al-kitabi wa sunnati wa ijma'i salafil ummah. Dan ini beliau mengisyaratkan kepada aqidah ahlu sunnah wal jamaah, yaitu beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala di atas langit beristiwa di atas arsy-Nya terpisah dari makhluk. Aqidah ini barakallahu fikum thabitun bin nas, telah tetap berdasarkan nas yang ada disebutkan di dalam Al-Qur'an. Beliau sebutkan hadza thabitun bin nas minal kitab. Hal ini, akidah ini tetap berdasarkan nas dari Al-Qur'an. Al-kitab ay Al-Qur'an. Telah lewat di awal-awal pembahasan kitab ini ketika al-muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebut 7 tempat di dalam Al-Qur'an di mana di ayat-ayat tersebut ditetapkan istiwa Allah di atas arsy. bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy disebutkan di berapa tempat? Fi sab'ati mawadhi', di tujuh tempat di dalam Al-Qur'an. Bisa antum lihat di halaman 39. Jadi sudah lewat sebenarnya pembahasan ini, tapi diulang untuk menegaskan. Di halaman 39 telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah 7 ayat yang merupakan dalil di dalam menetapkan sifat istiwa bagi Allah di atas arsy-Nya. Yang pertama di dalam surat Al-A'raf, Allah Ta'ala berfirman, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsy. Yang kedua di dalam surat Yunus, bunyinya sama persis dengan apa yang ada di dalam surat Al-A'raf tadi. Ya, bunyi ayatnya sama persis. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsy. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi pada 6 hari. Kemudian dia beristiwa di atas arsy. Tempat yang ketiga di dalam Al-Quran adalah di dalam surat Ar-Ra'd. Allah Ta'ala berfirman, Allahul ladhi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah lah yang telah mengangkat langit tanpa tiang yang engkau lihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengangkat langit tanpa tiang yang bisa kalian lihat. Thumma istawa 'alal arsy. Kemudian dia beristiwa di atas arsy. Yang keempat di dalam surat Taha, Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman itu Allah beristiwa di atas arsy. Tempat yang kelima di dalam surat Al-Furqan, Allah Ta'ala berfirman, Thumma istawa 'alal arsy. Yang ke berapa? Keenam di dalam surat As-Sajdah, Allah Ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsy. Dan yang terakhir di dalam surat Al-Hadid, yaitu apa yang disebutkan oleh muallif di matan yang terakhir itu. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsy. Di dalam ayat-ayat ini ikhwani fillah barakallahu fikum sangat jelas disebutkan bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy, sehingga ini adalah akidah yang tsabitah. Akidah yang tetap yang tidak ada sedikit pun keraguan padanya. Sehingga akidah tentang sifat istiwa bagi Allah di atas arsy tsabit bil kitab. Tetap di dalam Al-Qur'an, begitu pula di dalam As-Sunnah An-Nabawiyah. Di dalam hadis-hadis yang sahih pun demikian. Di dalam banyak hadis disebutkan bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy. Dan kemudian wa ijma' salafil ummah. Akidah ini juga ditetapkan berdasarkan ijma', kesepakatan umat. Kesepakatan para ulama umat ini sejak zaman dahulu kala. Sejak zaman para ulama salaf. Hal ini sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Auza'i seorang tabi'ut tabi'in yang tinggal di negara Syam. Nama beliau adalah Abdurrahman bin Amr rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, Kunna naqulu wattabi'un mutawafirun. Dahulu kami mengatakan, yaitu berakidah dan menetapkan serta mengatakan dalam keadaan para tabi'un. Siapa tabi'un? Murid-murid para sahabat. Dalam keadaan tabi'un ketika itu mutawafirun, masih sangat banyak jumlah mereka, tersebar di berbagai penjuru negeri kaum muslimin. Apa yang mereka katakan dalam keadaan para tabi'un masih hidup ketika itu? Innallaha fauqa arsyihi ba'inun min khalqi. Sesungguhnya Allah di atas arsy-Nya terpisah dari makhluk-Nya. Subhanallah. Lafaz yang sama dengan apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam matannya Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ketika menetapkan bahasanya Allah beristiwa di atas arsy, diikuti dengan keyakinan apa? Ba'inun min khalqi. Annahu subhanahu fauqa samawatihi ala arsyihi. Ini ucapan Ibnu Taimiyah. Bahwasanya Allah subhanah di atas langit, di atas arsy-Nya, ba'inun min khalqi, terpisah dari makhluk-Nya. Demikian pula yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Auza'i, ijma' kaum salaf, innallaha fauqa arsyihi ba'inun min khalqi. Bahwasanya Allah, sesungguhnya Allah beristiwa di atas arsy, terpisah dari makhluk. Sehingga ketika kaum mukminun menetapkan bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy, itu diiringi dengan keyakinan bahwasanya Allah terpisah dari makhluk. Tidak kemudian kalau kita menetapkan bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy, berarti ada zat Allah yang menyatu dengan makhluk atau bercampur dengan makhluk. La. Ya, kita meyakini bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy, bersama dengan itu kita pun meyakini, mengimani bahwasanya zat Allah terpisah dari makhluk-Nya. Ini di antara ijma' yang dinukilkan oleh para ulama. Itu dinukilkan oleh Al-Imam Al-Auza'i. Riwayat ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Al-Asma' was-Sifat. Begitu pula disebutkan oleh Abdullah bin Al-Imam Ahmad di dalam kitabnya As-Sunnah, dan disebutkan pula oleh Al-Imam Al-Ajurri di dalam kitabnya As-Syari'ah. Sehingga ikhwani fillah barakallahu fikum, akidah tentang istiwa'ullahi ala arsyihi, beristiwa'nya Allah di atas arsy, itu adalah akidah yang tetap. Tidak diragukan lagi kebenarannya berdasarkan apa? Nas di dalam Al-Quran, kemudian nas di dalam As-Sunnah An-Nabawiyah, dan kemudian didukung dengan ijma' Salaful Ummah. Sehingga orang-orang yang mengingkari sifat istiwa Allah di atas arsy, berarti dia mengingkari ayat-ayat Al-Quran, mengingkari sunnah-sunnah Rasul, hadis-hadis Rasul yang sahih, dan mengingkari ijma' umat. Qala asy-syarih rahimahullah, fajami'u salafil ummah rahimahumullah ta'ala amanu bi anna Allah subhanahu wa ta'ala fawqa samawatihi 'ala 'arsyihi ba'inun min khalqihi. Seluruh ulama salaf dari umat ini rahimahumullah ta'ala beriman bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit, di atas arsy-Nya, terpisah dari makhluk. Ba'inun ya'ni munfasilun an khalqihi. Makna dari ba'in, lafad ba'in dalam bahasa Arab, maknanya adalah munfasilun an khalqihi. Ba'inun min khalqihi ay munfasilun, terpisah dari makhluk-Nya. Laisa fi khalqihi syai'un min dhatihi. Tidak ada zat makhluk, sesuatu pun dari zat makhluk yang menyatu di dalam zat Allah. Walaisa fi dhatihi syai'un min khalqih, dan tidak ada sesuatu pun dari zat Allah yang menyatu atau bercampur dengan zat makhluk. Ini makna ba'in min khalqih. Bal huwa munfasilun anhum, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala terpisah dari mereka, dari makhluk-makhluk-Nya. Kama qala Abdullah ibn Mubarak wa ghairuhu, sebagaimana yang diucapkan oleh Abdullah ibn Mubarak, imam min a'immatis salaf, yang lebih sering dikenal dengan Ibn Mubarak. Nama beliau adalah Abdullah ibn Mubarak. Beliau mengatakan, begitu pula ucapan yang serupa dinukilkan dari selain beliau. Beliau mengatakan rahimahullah, na'rifu rabbana bi annahu fawqa samawatihi. kita mengenal tentang Rabb kita, bahwasanya Dia di atas langit, fauqa arsyihi, di atas arsy-Nya, ba'inun min khalqi, terpisah dari makhluk-Nya. Wa ilmuhu fi kulli makan, dan ilmunya, ilmu Allah di seluruh tempat, di semua tempat. Dari ucapan beliau ini rahimahullah menunjukkan kepada kita tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu menetapkan kemahatinggian Allah di atas langit dan bahwasanya Allah beristiwa di atas ars terpisah dari makhluk. Bersamaan dengan itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini dan mengimani bahwasanya Allah maha mengetahui segala sesuatu, karena ilmu Allah meliputi seluruh tempat. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari ilmu Allah Azza wa Jal. Sebagaimana disebutkan di ta'liq, ucapan Abdullah Ibn Mubarak ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Al-Imam Ahmad di dalam kitabnya As-Sunnah. Begitu pula Al-Imam Ad-Darimi, Ibn Battah di dalam Al-Ibana, Al-Bayhaqi di dalam kitab Al-Asma' wa-Sifat wa-Dhahabi fil-Ulu. Dan riwayat ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Dhahabi dan disepakati oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Mukhtasar Al-Ulu. Sehingga riwayat ini sahih sampai kepada Abdullah Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala. Qala asy-syarih rahimahullah, wa hakadha yaqulu as-salafu jami'an rahimahumullah, dan demikian pula diucapkan dan dikatakan oleh para ulama salaf terdahulu seluruhnya. Jadi semua para ulama salaf dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah semuanya sepakat tentang akidah ini. Tidak ada satu pun yang menyelisihi akidah ini. Semua para ulama salaf, para a'immah sepakat dengan akidah ini. Begitu pula Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal terlebih lagi. Sangat jelas ucapan-ucapan mereka ketika menetapkan akidah ini. Bahwasanya Allah fauqa sama, fauqa as-samawat, fauqa arsyihi, ba'inun min khalqihi. Wa ma'a hadha ilmuhu muhitun bikulli syai'. وهكذا يقول السلف جميعا رحمهم الله أنه سبحانه فوق السماوات فوق العرش وعلمه في كل مكان. Demikian pula yang diucapkan dan dikatakan oleh para ulama salaf seluruhnya rahimahumullah, bahwasanya Allah di atas langit, di atas arsy, dan ilmunya meliputi seluruh tempat. Wala tunafi baina umumi ilmihi wa baina uluwihi wa fawqiyatihi, dan tidaklah saling bertentangan antara keumuman ilmu Allah, itu bahwasanya ilmu Allah melingkupi segala sesuatu, dengan keyakinan dan keimanan bahwasanya zat Allah maha tinggi. Kemahatinggian Allah di atas langit, fahuwa subhanahu fawqal arsy wa ma'a hadza ilmuhu muhitun bikulli makanin muhitun bikulli syai'in ilma. Maka Dia, Allah subhanahu, di atas arsy. Bersamaan dengan ini, ilmu Allah meliputi seluruh tempat, melingkupi segala sesuatu. Kama qad jama'a baina hadha wa hadha fi qawlihi subhanah. Sebagaimana Allah gabungkan dua hal ini di dalam firman-Nya, dalam surat Al-Mujadilah. Allah Ta'ala berfirman, alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah engkau mengetahui? Tidakkah engkau melihat bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan segala sesuatu yang ada di bumi? Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidaklah terjadi pembicaraan rahasia antara tiga orang kecuali Allah lah yang keempat. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum, dan tidaklah terjadi pembicaraan rahasia antara empat orang atau antara lima orang kecuali Dialah yang keenam. Wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aynama kanu, dan tidaklah bilangan yang lebih sedikit dari itu, tidak pula yang lebih banyak kecuali Dia, yaitu Allah, bersama dengan mereka aynama kanu, dimanapun mereka berada. Thumma yunabbi'uhum, ya'ni yukhbiruhum, kemudian Allah memberitakan kepada mereka bima aminu yaumal qiyamah, dengan apa yang mereka amalkan hari kiamat nanti. Innallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Qala rahimahullahu ta'ala. Tersisa berapa menit? Tersisa berapa menit? 8 menit. Taib. Qala rahimahullah, fabada'aha bil ilmi wa khatamaha bil ilm. Di dalam ayat tersebut, barakallahu fikum, Allah memulai dengan ilmu. Yaitu ketika Allah berfirman, alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Dimulai ayat tersebut dengan ilmu. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang di langit maupun yang di bumi. Di akhir ayat pun Allah tutup dengan ilmu. Wa khatamaha bil ilm ay bi qawlihi innallaha bikulli syai'in alim. Jadi ayat tersebut diawali dengan ilmu, penyebutan tentang ilmu Allah, dan diakhiri dengan penyebutan tentang ilmu Allah. Dan di tengah ayat disebutkan bahwasanya wa huwa ma'ahum aynama kanu, illa huwa ma'ahum aynama kanu, kecuali Dia bersama dengan mereka dimanapun mereka berada. Sehingga kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah ma'iyah ilmiyah, bahasanya Allah bersama dengan mereka, yaitu dengan ilmunya. Karena ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Fadalla dhalika ala annal ilma ghairul ulu. Maka hal itu menunjukkan bahasanya ilmu itu bukan kemahatinggian. Sifat ilmu bagi Allah bukan kemahatinggian Allah. Allah zatnya maha tinggi di atas langit, di atas arsy. Adapun yang bersama dengan makhluknya, itu adalah ilmu Allah. Karena ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ilmuhu bi kulli syai'in amrun thabitun bin nususi minal kitabi wa sunnati wa ijma'i salafil ummah. Ilmu Allah melingkupi segala sesuatu adalah perkara yang tetap berdasarkan nas di dalam Alkitab, Al-Quran, wa sunnah, dan ijma' salaful ummah. Wa hakadha uluhu fauqa arshihi thabitun bin nusus. Begitu pula kemahatinggian Allah di atas arsy-Nya tetap berdasarkan nas-nas. Fala tunafi baina hadza wa hadza, maka tidak ada sedikit pun pertentangan antara akidah ini dan akidah yang itu. Yaitu tidak ada pertentangan antara kemahatinggian Allah di atas arsy dengan bahwasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Bal yajibu ayyusana anil dhunun al-kadhibah. Akan tapi wajib akidah ini harus dilindungi dari persangkaan-persangkaan yang dusta. Yaitu persangkaan-persangkaan, pemahaman-pemahaman yang keliru ketika memahami akidah ini. Contohnya apa? Mithlu ayyudhanna anna samaa'a tuqilluhu aw tudhilluhu. Misalnya persangkaan keliru, persangkaan batil yang dusta, menyangka bahasanya langit itu menopang Allah, atau bahasanya langit itu menaungi Allah. Ya, tentunya ini adalah persangkaan yang keliru. Aw annahu fi hajatin ilaiha. Atau persangkaan bahwasanya Allah butuh kepada langit. Butuh kepada langit. Ini yang seperti ini. Persangkaan keliru yang seperti ini yang mengakibatkan ahlud dalal dari kalangan Asyairah, wal Maturidiyah, wal Kullabiyah, dan yang sebelumnya dalam Mu'tazilah serta Jahmiyah menolak sifat istiwa bagi Allah di atas arsy. Menolak keimanan dan keyakinan bahwasanya Allah berada di atas langit. Karena mereka meyakini kalau menetapkan akidah tersebut, itu berkonsekuensi bahasanya zat Allah dinaungi oleh langit. Atau bahasanya Allah, kalau begitu Allah butuh kepada langit. Ya. Ini semuanya adalah persangkaan yang keliru. Ini semua adalah adzunun al-kadhibah, persangkaan-persangkaan yang dusta. Bahkan beliau melanjutkan, bal huwallazi aqamaha. La, bal huwallazi aqamaha, aqamas samawati wa aqamal arsy. Tidak, tidak demikian. Ini adalah persangkaan yang keliru, persangkaan yang batil. Bahkan dialah Allah yang menegakkan langit. Allah lah yang menegakkan langit dan menegakkan arsy. Maksudnya apa? Bukan Allah yang butuh kepada langit dan bukan Allah yang butuh kepada arsy. Sebaliknya, arsy dan langitlah yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin langit dan arsy itu tegak kecuali dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali karena Allah lah yang menegakkan makhluk tersebut. Wa huwal ladzi yaqul, dan dialah Allah yang telah berfirman, innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi agar jangan sampai jatuh, jangan sampai runtuh. Dalam surat Fatir. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amrihi. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, langit dan bumi tegak dengan perintahnya. Tersisa beberapa penjelasan. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidnillahi ta'ala. Atau masih cukup ini waktunya? Tinggal berapa menit? Kurang 2 menit. Baik, kita akhiri. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.